Mitra bisnis, Kwik Kian Gi berpandangan Tiongkok sangat piawai dalam menjalankan strateginya untuk menang berkompetisi di tingkat global. Salah satunya, Tiongkok baru mau membuka diri untuk bersaing secara terbuka dengan raksasa-raksasa ekonomi lainnya setelah berhasil membangun serta membesarkan basis industri dan ekonominya melalui campur tangan pemerintah yang sebesar-besarnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, sebelum ini Bapak mengatakan setelah membuka diri, pemerintah Tiongkok masih memegang kendali atas kapital. Lantas, mengapa saat ini jumlah orang kaya di Tiongkok bisa berlipat ganda? Memang. Yang saya katakan semua boleh. Individu boleh, pemerintah juga boleh. Nah, sekarang orang multimilioner baru Tiongkok, semuanya digabung jadi satu. Labanya dibandingkan dengan semua perusahaan yang dimiliki pemerintah, tidak ada apa-apanya. Ya dong, 70% minimum perusahaan dimiliki pemerintah kok. Jadi kondisi itu yang membuat jumlah orang kaya di Tiongkok terus bertambah meski pendapatan per kapitanya tergolong kecil ya Pak Kwik? Iya, ya itulah ketidakadilannya di sana. Ketidakadilannya itu di sana. Jadi wah, negaranya besar tapi yang menikmati siapa? Di Amerika juga begitu kan, yang akhirnya diprotes sampai demo di mana-mana, dan ketika ditanya, Anda ini kenapa demo? Ya kami nggak mau terima dong, kami ini 99% dari rakyat, tetapi 1% dari seluruh produksi yang dihasilkan di Amerika disedot oleh beberapa orang, oleh yang jumlahnya cuma 1% gitu kan. Nah, itu terus menyebar ke seluruh dunia, di Eropa juga demo semua. Gitu. Baik, Pak Kwik. Kebangkitan Tiongkok memicu kekhawatiran timbulnya lagi blok barat dan blok timur, seperti era Perang Dingin Amerika Soviet. Apa itu bisa terjadi, Pak Kwik? Tidak. Oleh karena sekarang ini gejalanya, sekarang yang tipikal kan begini. Jadi Clinton itu dalam salah satu kunjungannya di Beijing, itu memberi konferensi pers yang mengatakan bahwa dunia memang membutuhkan polisi, terutama di dalam globalized ini. Tetapi yang berhak menjadi polisi, yang sepatutnya menjadi polisi adalah Amerika bersama-sama dengan Tiongkok. Lalu Tiongkok langsung menjawab, tidak, kami bukan apa-apanya dibandingkan dengan Anda, kami tidak mampu jadi polisi. Walaupun bersama-sama dengan Anda, kami masih kecil sekali. Gitu. Lah Tiongkoknya nggak mau. Gimana? Dan kita akan melihat sikapnya. Tiongkok kan nggak ikut campur. Kan nggak ikut ngebom Afghanistan, ngebom Pakistan, ikut membunuh Bin Laden kan nggak peduli. Dia nggak ikut campur dah. Itu urusan Anda. Aku udah sibuk dengan urusanku sendiri. Amerika tidak. NATO tidak. Gitu kan. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Kiki Wijaya.